Kisah Buah Karya Asmadi Syafar. Seri yang ke-27 ini didukung oleh para pelaku. Elias sebagai Ki Pandai Urat, Ana Sambayon sebagai Mak Rompang, Kasdu Dewa sebagai Tuk Tunggal, Heri sebagai Bujang Mujur, Rifki sebagai Daksa, Anis sebagai Nyisepi, dibantu oleh Teddy dan Cika. Pembawa cerita, Nenis Sumardi. Teknik dan montase, Agus Budianto. Dengan sutradara, Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, sudah jatuh lagi seorang korban oleh keganasan Mak Rompang. Kali ini adalah Sinah, pemilik warung kopi di ujung desa. Sehingga penduduk desa mulai berjaga-jaga, jangan sampai lagi ada korban yang jatuh pada hari-hari berikutnya. Penjagaan ini dipimpin oleh Tuk Tunggal, Ki Pandai Urat, dan Pujang Mujur. Pada malam harinya, kembali lagi Mak Rompang mengamuk di desa Sendang Karang, sehingga semua orang siap untuk menghadapinya. Siap yang lain, Dina. Kereta kuda sudah semakin dekat. Ya, Tuk. Jaga jangan sampai lolos. Aku akan meloncat ke atas kereta kuda. Hei, siapa kau? Aku kusir kereta ini. Mana Mak Rompang? Tidak usah mencari Mak Rompang. Hadapi aku dulu. Ajar! Perkelahian pecah di atas kereta yang ditarik oleh dua ekor kuda hitam dan besar yang dikendalikan oleh Daksa, kusir kereta Mak Rompang yang setia. Sambil memegang tali kendali, Daksa dengan terampil menahan serangan-serangan Tuk Tunggal yang datang bagaikan badai, sehingga kereta kuda itu masih melaju sesuai kehendak Daksa. Melihat keadaan itu, Tuk Tunggal melompat ke atas punggung kedua ekor kuda itu. Tuk Tunggal menahan gerak laju kuda dengan kakinya, sambil menyerang Daksa lebih ganas lagi. Kini kereta kuda berhenti tiba-tiba. Kereta kuda itu bagai terpaku di tanah, sedangkan serangan Tuk Tunggal masih mengalir dengan cepat, menghunjam ke arah kepala Daksa. Melihat situasi yang tidak memungkinkan itu, maka Daksa cepat berdiri. Dia ingin bertarung lebih leluasa. Namun sayang, Tuk Tunggal tidak memberikan kesempatan. Sebuah tendangan lurus menghantam muka kusir kereta itu, sehingga dia terlempar ke dalam kereta. Tuk Tunggal tambah gila. Dia memburu lawannya masuk ke dalam kereta. Sementara penduduk desa terpaku menonton pertarungan yang seru itu. Mereka lupa kalau mereka harus membantu Tuk Tunggal. Ketika Tuk Tunggal terlempar keluar kereta, ketika tubuh Tuk Tunggal terhempas ke tanah, maka sebuah bayangan hitam melayang dari dalam kereta. Bayangan itu bagi hendak menerkam Tuk Tunggal, tapi kakek yang hebat itu tidak membiarkan begitu saja. Dengan cepat ia melompat sambil melepaskan sebuah pukulan pendek ke arah bayangan hitam itu. Namun tiba-tiba, sebuah jambakan kasar dan cepat menghantam tubuh Tuk Tunggal ketika kakek itu masih berada di udara. Sehingga untuk kedua kalinya, tubuh itu terhempas ke tanah. Kali ini Tuk Tunggal menggeliat menahan sakit, sementara darah segar keluar dari mulutnya. Orang-orang yang menonton tadi terkesima. Mereka baru sadar bahwa mereka harus membantu. Cepat mereka berlompatan ke arah kereta. Namun sayang, tiba-tiba kereta itu bergerak cepat meninggalkan mereka. Angkat Tuk Tunggal, bawa ke rumah kos. Aku akan mengejar kereta itu. Bagaimana rasa badanmu sekarang, Tutunggal? Sudah membaik? Belum. Rasa-rasanya aku mendapat serangan yang belum pernah aku ketahui jenisnya. Maksudmu? Ketika kusir kereta itu terlempar ke dalam keretanya, aku coba mengejar ke dalam kereta. Ketika aku melepaskan pukulan ke arahnya, tiba-tiba dia menghilang, sehingga aku memukul angin. Lalu aku tidak tahu lagi, karena aku sudah terlempar ke tanah. Dan Mak Rompang tiba-tiba ada. Dia mengejarku, menghempaskanku. Ya, berkali-kali aku coba memegangnya, tapi aku hanya memegang angin. Aku tidak tahu apakah dia itu manusia atau bukan. Aku sudah mengerti sekarang. Istirahatlah, Tutunggal. Mak Rompang itu ternyata tidak bisa dihadapi dengan kekerasan. Ini contohnya. Aku dan Nyi Sepi. Sudahlah, Tutunggal. Tutunggal harus banyak istirahat. Jangan bicara terus. Kau beruntung, Nyi Sepi. Serangan yang kau terima tidak separah aku, sehingga kau selamat. Tuk Tunggal juga akan selamat, asal Tuk Tunggal istirahat, tidak bicara terus. Sudahlah, Nyi. Aku merasa umurku tidak akan lama lagi. Kakek, jangan bicara begitu, Kek. Bujang, bujang mucur. Aku ingin hidup, percayalah. Tapi untuk bertahan lebih lama, tubuhku ini sudah tidak sanggup. Tapi aku bahagia karena aku bisa membela desa Sendang Karang, tempat aku lahir dan dibesarkan. Walau nenek moyangku berasal dari hulu sungai Tembesi dan Ki Pandai Urat, aku titip ujang muncur, Ki. Sahabatku, kenapa kita harus berpisah hingga di sini? Sedangkan tugas kita masih banyak. Aku masih harus mempersiapkan Nyi Sepi, dan kau mempersiapkan Bujang Mujur. Ki Pandai Urat, ini sudah kehendak pencipta alam ini. Sedangkan kita hanya tinggal menjalankannya. Bujang. Iya, Kek. Bujang Mujur, tugasku belum selesai. Lanjutkanlah. Walaupun aku tahu berat bagimu. Iya, Kek. Dan kepada warga desa Sendang Karang, aku minta maaf atas kegagalanku. Kakek. Kek, lihatlah, Tutunggal sudah tidak bergerak lagi. Saudaraku, akhirnya pergi juga meninggalkan kami. Akhirnya Tuk Tunggal terkubur juga di desa ini. Padahal tenaganya masih kita butuhkan. bahaya Mak Rompang itu baru mulai. Iya, Bang. Tapi kenapa harus lama-lama membawa jenazah Tuk Tunggal ke kuburannya? Sedangkan hari semakin senja. Apa kau tidak melihat Umik? Hah? Pelayat begitu banyak, sehingga sulit untuk dikuburkan cepat-cepat. Abang ingat pesan Tuk Tunggal. Hah? Pesan apa? Tuk Tunggal itu pernah bilang kan, Bang, bahwa siapa yang pernah bertemu dengan Mak Rompang, maka dia akan dijumpai lagi oleh Mak Rompang itu. Dan kita pernah bertemu dengan Mak Rompang, Bang. Bahkan anak kita, Sena, sudah sampai di rumah Mak Rompang itu. Jangan suka menakut-nakuti diri. Buktinya Tok Tunggal tidak pernah bertemu dengan dia. Akhirnya mati juga di tangan Mak Rompang. Dulu, Bang, 20 tahun yang lalu, Tuk Tunggal pernah bertemu dengan Mak Rompang ketika Mak Rompang menyerbu desa ini dengan ribuan burung-burung gagak. Sudahlah, kenapa harus kau ungkit-ungkit itu? Aku cuma khawatir pada anak kita, Sena, Bang. Sudahlah, Sena kan sudah kita ungsikan ke desa lain. Dia tentu selamat. Bang, siapa itu, Bang? Hah? Mana? Itu, Bang, yang berdiri di pintu dapur. Dia datang. Bang, perempuan itu yang kita jumpai di tempat perayaan perkawinan Narti, Bang. Iya. Dia. Dia melangkah kemari, Bang. Mau apa kau? Apa salah kami? Bilang pada Ki Pandai Urat, jangan coba-coba menghalangiku. Kalau dia tidak ingin seperti Tuk Tunggal. Iya. Akan saya bilang. Nah, pergilah sekarang. Bang, lihat, Bang, wajahnya mulai keriput. Bang, dia mulai tua sekali, Bang. Betul, Ki. Dia bilang begitu. Di mana kalian bertemu dengan dia? Di rumah, Ki. Dia berdiri di pintu dapur senja tadi. Iya, Ki. Mula-mula wajahnya muda dan cantik sekali, Ki. Ya. Lalu perlahan-lahan berubah menjadi tua. Betul, Ki. Celaka. Marompang sudah mulai menua. Bujang Mujur. Nyesepi. Mak Rompang sudah mulai menua. Ini saatnya dia semakin ganas. Kita dalam bahaya, Ki. Sendang Karang dalam bahaya. Pulanglah kalian sebelum hari bertambah malam. Kami tidak berani pulang, Ki. Tolonglah kami, Ki. Ya, Ki. Kalau kalian di sini, aku khawatir kalian akan jadi sasaran Mak Rompang. Coba kalian lihat, seisi rumah ini sudah mengungsi. Iya. Tidak ada yang tinggal di sini. Mereka takut. Bahkan seisi desa ini tidak ada lagi yang berani mendampingi kami menghadang bahaya ini. Mereka semua tidak mau keluar rumah. Mereka semua takut. Tapi aku dan kedua anak muda ini tidak akan mundur. Kami sudah siap untuk berkorban demi ketentraman desa ini. Demi ketentraman desa kalian. Tapi, Ki, kami betul-betul takut pulang ke rumah, Ki. Di luar sepi sekali. Tidak ada satupun orang yang berada di luar rumah, Ki. Sudahlah. Kalau Bapak dan Ibu memang mau, silakan bersama-sama kami di sini. Apa boleh buat? Malam semakin larut. Desa Sendang Karang bertambah sepi. Bila kemarin malam banyak orang yang berjaga-jaga, maka malam ini tidak satupun orang yang tampak berada di luar rumah. Mereka semua mengurung diri rapat-rapat di dalam rumah mereka sambil memasang mata dan telinga. kalau-kalau terdengar suara kereta kuda, atau kalau tiba-tiba muncul di hadapan mereka sesosok tubuh perempuan cantik yang bernama Mak Rompang. Sementara itu pula, Ki Pandai Urat, Nyi Sepi dan Kujang Mujur merubah siasat mereka. Ketiga orang itu hanya duduk di dalam rumah sambil bersemedi menghimpun kekuatan batin. Karena ternyata Mak Rompang tidak dapat dilawan bila mengandalkan kekuatan luar saja. Ketika suasana semakin hening, tiba-tiba terdengar bunyi suitan yang panjang dan nyaring sekali. Lalu tanpa mereka duga, segumpal rambut hitam tergantung di tengah ruangan. Ki Pandai Urat, Bujang Mujur dan Yusepi tidak bergeming sedikitpun dari semedi mereka. Bahkan ketiganya tambah menghimpun kekuatan batin. Sementara kedua suami istri, Rantika dan Umi, menjadi sangat takut. Cepat ke dekat Ki Pandai Urat. Cepat, Pak. Cepat. Jangan. Kuntayan rambut itu bergerak ke dekat Ki Pandai Urat. Aduh, Pak. Lalu apa yang harus kita lakukan, Pak? Apa, Pak? Kita harus lari, Umi. Iya. Ini kesempatan kita keluar dari rumah ini. Ayo, kita memang harus keluar dari rumah ini, Bang. Umi, jangan ke sana. Jangan ke sana. Kemana, Bang? Kemana? Kemari. Cepat kemari. Apakah aku dan istriku yang harus mati malam ini? Ome! Ome! Ome! Ome! Ome! Ome! Ome! Istriku, Ki! Istriku! Istrimu yang jadi korban. Tolong, Ki! Istriku digulung oleh rambut itu, Ki! Tolong! Seharusnya kalian tadi tidak lari ke jalan sewaktu kami bersama dia. Kali malam itu Mak Rompang memakan korban, sehingga Ki Pandai Urat tampak mulai putus asa. Dia belum tahu bagaimana caranya melumpuhkan Mak Rompang. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kelanjutan kisah ini? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya.